pasar ibu. Maunya kalau suruh belanja suruh saya aja ke pasar, suruh beli sayur asem, suruh beli cabe lah. Kan saya sebar begini-begini kan perawan. Malu saya sama teman-teman dikatain, si Joyce belanja ke pasar, suruh beli cabe. Kalau gua sih sorry ya suruh belanja. Kan malu tuh dikatain mana sama teman-teman, dasar ibu mah ortodok. Enggak boleh anak senang, anak begini cakep suruh ke pasar. Kira-kira aja. Mentang-mentang si bapak udah enggak ada. Kalau bapak masih hidup sih enggak mungkin Joy suruh ke pasar. Selalu disuruh di rumah main ayunan. Main boneka-bonekaan, diajak ngomong. Enak. Begitu bapak udah enggak ada, Joyce ke pasar. Enggak mau, Bu. Ah, malu sama teman-teman. Alah, malu-malu segala. Emang mau makan sama teman lu? Iya dah, Bu. Cena, Cena. Jon. Mana? Ini Jon rumahnya, Jon. Mana? Tuh lihat ceweknya. Di depan rumah itu tuh ceweknya. Yang duduk. Nah, cocok. Yang duduk di balai. Ya. Bagaimana mau naksir cakep kalau udah duduk di balai, Nak? Tahu enggak kalau yang duduk di balai tuh ini umurnya di atas 30. Iya. Ini masih sweet 17. Kalau Nono yang sebelah kiri yang duduk di itu benar tuh dia kali kena. Duduk di mana? Tuh di bangku kecil tuh dia. Oh iya, Jon. Ih, ngelihat ke sini, Nak. Asik, Nak. Masa, Jon? Itu dia, Nak. Iya. Ada yang saya bilang orang karet di ini. Ntar. Gue sweetin, gue sweetin. Dia, gue paling lihe nyuitin. Enak, ah. Coba, Jon, lihat kan cakep kan? Ntar kita panggil. Hei! Hei! Kayak tukang dagang liwat. Halo, begitu dong yang manggilnya, Jon. Iya, lupa. Halo? Halo? Apaan? Ye, apaan? Orang mah halo lagi dong ya. Siapa sih cowok-cowok yang kenal? Ini saya bilang, yang saya sering iya. Coba, you tadi jelek-jelekin kalau orang karet begini. Kenyataannya bagaimana? Oh, hebat juga lah. Bilah, itu hidung. Kenapa, Jon, hidungnya, Jon? Yee, seenggak-enggaknya orang cakep begitu. Gawat hidung. Bibirnya lihat, Jon, bibirnya. Bibirnya lihat, Jon. Bibirnya lihat, Jon. Itu bibir. Kenapa? Turun. Aduh. Masa bibir turun? Ses, permisi ya. Masa bodoh. Aduh, marah, Jon, marah. Iya, lo tahu-tahu main permisi aja dianggapnya dia gang kali. Main permisi aja. Bilang gini nih asa ini, kalau sama saya sih orangnya luas, nggak bisa ini. Permisi, dek. Liwat aja sendiri, permisi. Sengak bener ya? Enggak, disangkanya kita ngajakin liwat berdua. Sorry, mau nanyain ini rumahnya. Si ini perempuan, siapa sih namanya, lu bukan mama sih. Siapa namanya? Gak tahu saya namanya juga. Ini mau cari rumahnya. Ada siapa sih namanya, dek? Mau apa nanya nama saya? Aduh. Kenal belum? Apa belum nama nanya nama segala. Aduh. Ngomongnya. Kenapa, Jon? Makan permen kali. Ngomongnya kenapa? Mau nanya nama. Nama saya. Saya punya nama. Halo. Ya. Kalau orang cantik menghadapin orang jelek gugup, tahu enggak? Ya. Oh, bisa terbalik. Mau juga saya yang gugup. Orang jelek ngadepin orang cantik gitu gugup. Ini tampang sama begini gimana gugup. Aduh. Tapi cantik loh John dia, John. Oh, duh, itu pinggang. Kenapa? Enggak, itu yang mana pinggang, yang mana perut. Mengina begini langsing, ya? Begini hebat disangka bunse. Tanya dong nggak, lo yang ngajak. Sis, saya sebetulnya ingin berkenalan sama si sis. Siapa sih namanya? Ah, kenalan-kenalan yang sopan dong kalau kenalan. Yang baik, yang ramah. Ini belum apa-apa orang dikatain lah muka bengkak lah segala. Yang ngatain kok. Nak, yang ngatain muka bengkak siapa? Kan kita ngatainnya. Barusan. Barusan kamu bisik-bisikan tuh berdua tuh. Ini. Orang dia ngaku sendiri bengkak. Ayo. Nggak nanyain. Ses, saya ingin berkenalan dengan baik-baik sama ses. Siapa sih namanya? Mbak Siti. Saya sengaja kemari karena diajak Cahyono, saya orang mahasiswa. Nah, mau mahasiswa kayak mau insinyur, masa bodoh? Aduh, John, kapur dia, John. Masuk ke dalam rumah, John. Nah, bu ilo, kita disepelein bener tuh sama cewek. Ya, udah. Payah sih, Cahyono. Tapi jangan khawatir. Apa yang jangan khawatir? Kalau udah ngilang gitu, kenapa? Dia nggak ada sopan-sopannya langsung lari gitu aja masuk ke dalam rumah. Jangan khawatir, Cahyono. Siapa Cahyono? Sekarang aja baru aja udah begini, apalagi kedua kali. Begitu ngelihat kita udah kelebat terus lari. Di sini seninya, John. Kalau kita nguber cewek langsung dapat tuh nggak enak. Tapi kalau nguber cewek, ceweknya tetap lari, kita kejar nanti akhirnya dapat. Itu seninya, John. Iya, kenanya juga capek kita ngos-ngosan. Sangka balap kita. Maksud saya, you gak tahu Cahyono siapa saya. Oh, iya. Dukun asmara. Semua juga tahu bahwa Cahyono itu dukun asmara. Nah, tahu semua, tapi kualitas sekarang mana? Nah, coba. Kamu gak tahu dulu saya pernah praktek, John. Jangankan wanita, sapi kebo tuh ikut sama saya. Ya terang aja lo habis beli sapi. Nggak pakai main gitu-gitu, no. Saya dukun asmara. Saya dulu pernah bertapa di gunung mana itu? Gunung Sindur. Nggak benar, Gunung Sindur. 40 hari, 40 malam saya bertapa. Nggak pernah ketemu nasi. Waduh, kuat ya itu perut. Jadi, itu badan bisa sehat gitu gimana tuh? Karena... Makannya nggak pernah saya makan nasi. Lalu makan apa nanya? Lontong. Aduh. Sama kenyangnya dong itu, Mak. Kalau ngaduin perempuan yang galak begitu itu gampang, Jom. Kasih rapalannya. You nanti praktekkan. Jangan percaya sama omongan Cahyono, tapi bukti yang bicara. Sekarang gini, Cahyono. Sekarang untuk membuktikan itu rapalannya untuk saya, bagaimana? Nah, boleh. Tapi kalau itu betul nyata dia mau sama saya, nah, kamu jangan iri hati. Enggak, demi temen kan. Prakteknya gimana? Nah. Soalnya ini gawat. Apa? Potongan macam begini bukannya kehalusan yang dibicarakan. Tirukan segala omongan saya. Ya. Awas ya. Au! Lo belum apa-apa udah au-au. Ini mantranya, you tiruin. Mantra Tarsan boleh begitu. Au, au. Ini mantra memikat cewek begitu. Tiruin. Iya, cewek juga mikir depan cewek datang, au. Nih lepas nih orang, kata gitu. Enggak, ini mantranya betul, praktekan, John. Au. Gitu ya? Iya. Au. Jangan-jangan tuh cewek orang tua kita yang ngelihat kita au-au, buru-buru dibawa ke rumah sakit, coba. Cahyono. Enggak, ini mantra. Jangan depan orang tua kita dong ngomong. Oh iya. Enggak, maksudnya gue praktek di mana aja gitu. Aku ulangin ya. Au! Au! Apa ini? Nggak tahu. Ya lu nanya sih, ini mantra. Ya mantra lu nanyain apa ini, mana gua tahu apaan. Ya tirukan dong. Oh itu maksudnya sama-sama gitu ya mantra. Iya. Oh iya. Au! apa ini? Apa ini? Apa itu? Tuh kan lo gitu kan? Ini mantra. Jadi apa ini? Apa itu? Gitu. Oh iya iya iya. Ulangin. Au, au. Apa ini? Apa ini? Apa itu? Apa itu? Saya nggak tahu. Ya udah jangan ngomong. Wah. Eh kalau nggak tahu nggak usah ngomong. Itu mantra. Ngapain nanyain atau apa ini apa itu? Ini mantra dari sono begitu. Oh saya nggak tahu gitu ya. Nah iya iya benar. Apa ini? Apa ini? Apa itu? Apa itu? Saya nggak tahu. Ditanya, saya nggak tahu. Bilang aja saya nggak tahu gitu ya. Nah terus? Yakulu, yakulu, yakulu. Nah kalau itu, nah ini. Lo baru kenyal nih. Bener baru dengar. Yakulu, yakulu, yakulu. Nah, baru dengar. Enak kan? Yakulu, yakulu, yakulu. Ah, jadi yakin, yakin. Nah. Berarti yakin gue yakulu. Bisa? Iya, bahasa Polongo bisa nanti. Yakulu, yakulu, yakulu. Yakulu, yakulu, yakulu. Yo, sharein sama tangan lo, ditepok aja, pak, udah kena dia. Oh, udah gitu udah aja. Udah. Pak aja ke kepalanya. Iya. Supaya dia terus glosor gitu ya. Iya. Itu tangan kita ada bata apa enggak? Jangan dikasih bata dong. Ngawur aja. Begitu. Au. Nah, coba terus. Apa ini? Bagus. Apa itu? Iya. Saya enggak tahu. Nah. Ya kelu, ya kelu, ya kelu. Ah, pinter. Ayo. Jon, datang, datang dia, datang. Wah benar kita belum berangkat dia datang lagi. Berarti Unu udah ada perasaan ya. Loh, kena. Lihat pemuda kok masih ada di sini ngapain sih? Ah, mau nganterin Yakulu. Ini. Udah sinting apa-apa sih? Nggak tahu dah, pokoknya tenang. Diam aja, no. Diam, no. Diam. Lah nggak, bukan dari Cahyono, bukan. Ngapain sih kemari-mari? Tenang, John. Sikat. Sikat, John. Tenang aja. Sikat. Emang saya tempe. Tenang aja dia. Ah, biar, okay. Biarin dia ngotot. Yo ngomong apaan tuh? Enggak, maksudnya supaya tabah hati, tenang ya tenang. Ya. Pokoknya ini anggap aja Cahyono sedang berbuat acting. Au! Orang sinting. Kan percaya tuh no kan. Kenapa John? Iya begitu disautin orang sinting. Dibilangin gak usah jauh-jauh. Gak apa-apa, sikat terus. Nenek-nenek juga yang pikun ngelihat kita begitu. Eh sinting. Yang penting prakteknya. Yuk praktekin terus tuh. Pokoknya gitu, jangan John. Jangan didengerin dia mau ngomong apa juga ya. Iya. Ya tenang. Au. Iya. Terus. Apa ini? Iya. Apa itu? Saya nggak tahu. Yakulu, yakulu. Udah gila kali deh. Oke. Apa-apa aja kulu, kecakulu, yakulu. Nak. Ya, Kok nggak kena juga, nak? Sekali lagi tangan plek gitu sama kepalanya. Plek gitu ya? Iya. Au. Lu aja ngomong au deh, gue yang gue tinggal pleknya aja deh. Iya dong, gak enak dong, gak aci. Iya deh. Au! Apa ini? Apa itu? Saya gak tahu. Yakulu, yakulu. Yakulu, yakulu. Lu plek. Tuh, reaksinya aja. Bung. Iya. Coba sudah panggil Bung, John. Kenapa, John? No, saya no. Dia makanya terus bung juga. Lo lihat dong jidatnya. Jidatnya kenapa, John? Begitu plak kena batu cincin. No. Makanya jidatnya dekok dia. Baru bung-bung lo, yakulu rasain aja. Kenapa ini apa itu, ndrosor? Bung, apaan sih? Mau ngapain sih kemari mulu? Nganterin yakulu. Bung tuh saya lihat Bung rasanya seneng loh. Azam. Iya. Azam. Siapa sih Bung? Nama Bung? Ah? Bung siapa sih namanya? Namamu yang keren. Namamu siapa? Nama saya ini keren banget. Siapa? Siapa sih namanya Bung? Ah? Nama Bung siapa? Ini Master Jojon. Jojon? Ah, Master. Kok Master? Itu yang kalau di depan nama itu ada M. Master. Iya, itu begituan. Nama saya Joyce. Aduh, Joyce. Iya. Ini yang disebut bintang-bintang Indonesia, Joyce. Duh, luar biasa. John. Aduh, sampai begitulah. Sudah senang. Saya begitulah, Cahyono. Bagaimana, Joyce? Joyce, ya. Sama Jojon seneng kan? Aduh, bukan seneng lagi, Mas. Sama Jojon, orangnya ganteng. Iya. Saya ini baru datang ke Jakarta. Gitu. Betul seneng. Begini, Mas. Kayak saya seneng, Jojon ganteng, saya cantik. Seperti kalau sekarang pasangan Lady Diana sama Pangeran Charles. Iya. Betul. Ibarat pinang dibelah dengan kampak. Sekarang hancur juga. Dong. Kenapa hancur? Iya, pinang dibelah sama kampak hancur benar. Pinang segede gini, kampak pun begitu gede, plek hancur. Sekarang ya, kalau memang you seneng, tidak usah pandang bulu. Ini namanya kawin kelab. Saya panggilkan pengurus kalian. Dok, Cahyono. Aku pun belum ada persiapan apa-apa. Saya yang menanggung segala-galanya. Mas, iya deh, kawin dong, Mas. Jojon, saya senang sama Jojon kok. Mahal, lu sih maunya. Oke, saya panggil. Ini tuh cara mendadak gini gimana? Sudah tenang, saya ada kenalan pengulu. Iya? Iya. Iya deh, Mas. Oke deh. Tapi nggak lama lagi saya akan ke Hong Kong. Iya. Bener. Kapal aja nungguin. Masa kapal nungguin lu, Jon? Gak percaya. Sebentar ya, saya pergi ke sebelah dulu ya. Iya, Mas. Ini, Pak, rumahnya, Pak. Hah? Ini rumahnya, nih, Pak. Yang mana? Ini apaan? Saya nemu di pinggir jalan tadi, gua bawa aja. Depan rumah, dia kebetulan lewat, katanya dia pengulu, gua bawa aja masuk. Nih. Namanya yang mana? Rumahnya. Ya, rumah sama nama. Ini rumahnya, Bang. Ini tadi di depan rumah ini tadi kan saya keluar. Hah? Dia ada di depan pinggir jalan, gua samber aja gua bawa masuk. Dia bilang katanya pengulu. Pak pengulu? Iya. Yeah. Pak pengulu, ini yang mau dikawinkan. Oh, ini yang mau kawin? Iya. Gua enggak sangka lu bisa kawin. Asial bener gue. Kenapa, Jon? Hah? Kenapa? Ya jangan-jangan juga orang. Kambing juga sama. Pengalaman ya orang? Pengalaman. Nanya apa? Pak. Pengalaman? Iya, Pak. Soal pengalaman ngawinin, itu udah cukup lama. You baru tahu sama aneh? Ya, gak enak banget kedengeran. You sama aneh tuh udah hilang. Kemana larinya itu? Ya kan gak enak dari Inggris ke Arab. Gini, Pak. Ini kebetulan benar. Memang udah jodoh lah gitu saya. Jadi sama bapaknya kawinnya? Nah ini, gue dua kali mikir jadinya. Pak Pengulu, iya. Yang kawin ini Pak Jojon ini sama ini Joyce. Oh, jadi sekarang aja nih dikawinin? Iya, sekarang. Kalau udah nyatanya gini, resmi sekarang aja. Udah pengalaman nih, Pak, ya? Saya di Australia 40 tahun. Wah, di Australia jadi pengulu, Pak? Iya. Waduh. Tahu kuda Australia? Ya tahu, Pak, kuda Australia. Yang saya bingung gini. Yeah. Itu kuda Australia bukan kecil kuda. Gede loh. Penghulu segede menen. Wah, gawat. Kenapa? Ya enggak, sekarang gini aja. Ya kalau udah pengalaman saya sih enggak tahu apa-apa, yang penting saya jadi aja sama Joyce nih. Iya. Gitu. Sekarang ini menurut undang-undang perkawinan dari saya. Okay. Oh iya. Ya. Yeah. Iya Pak. Pengantin perempuan dan pengantin wanita. Iya Pak. Nanti dulu. Ini nih. Ini saking banyaknya pengalaman. Nono bilangin dong, Nono. Pak, pengantin apa Pak? Perempuan sama wanita. Sama wanita. Pengantin perempuan sama wanita itu sama Pak. Sama Pak. Lain. Wah, you jangan begitu ya. Nah, ente. Pak penghulu. Kenapa? Perempuan sama wanita itu sama, Pak. Lain. Kalau perempuan P, kalau wanita W. Oh. Ambil ceritanya mengambil kalimat. Kalau wanita itu tak, kalau perempuan itu an. Tapi orangnya sama, Pak. Perempuan-perempuan wedok kabe, Pak. Jayono. Sini loh. Iya, Pak. Gue juga benernya gak tahu. Oh, perempuan wanita itu gak tahu, Pak. Gak tahu. Oh, Pak. Itu sama, Pak. Perempuan wanita itu, Pak. Sama ya? Iya. Sorry. Iya. Tinggi lagi bahasanya, sorry. Syarat-syaratnya menjadi penganten menurut ilmu ukur. Gak apa-apa, terusin Pak. Kenapa? Gak apa-apa, Pak. Nanti dulu. Kenapa? Kamu gak kawin, sayang kawin. Enak apaannya pakai diukur-ukur. Itu perlu. You harus tahu bagaimana caranya mengukur. Penting, ilmu ukur penting. Terus Pak. Tempat tidur itu kan harus diukur. Nah, cocok. Nanti kamu panjangnya 1,5 meter, tempat tidurmu 1 meter kan gak enak. Gak enak, gak cukup. Gak cukup, betul Pak Penghulu. Iya betul, memang kalau kita ngelihat ukuran dari situ, betul. Nah. 1,5 meter tempat tidur 1 meter kita ngerengkol namanya. Benar. Mas Jajan. Masa kita kawin mau diukur-ukur bagaimana sih? Udah, ikutin pendapat dia aja lah. Ikutin aja. Ini mau kawin apa mau berantem? Kawin, Papa Ngulu, mau kawin. Kawin udah diam. Iya, Papa Ngulu ya. Bagaimana, aneh aja deh. Iya. Pengantin pria. Laki-laki nih, Pak. Jangan salah. Iya, udah tahu sekarang. Pengantin pria dilarang tidur di tengah jalan raya. Betul, Pak. Kenapa? Betul, Pak. Terkecuali orang gila, benar. Betul, kan? Betul, Pak. Terus, Pak. Betul. Pendapatnya benar-benar menjiwai, benar. Terus? Kedua. Begitu juga pengantin wanita. Ya, Pak. Jika sedang mengundang. Duh, mengundang itu apa, Pak? Mengundang itu apa? Maksudnya perut gede apa sih? Wah! Kalau perut gede itu bukan mengundang, Pak. Habis apa? Mengandung. Mengandung. Aduh, Bapak. Lupa, kalau orang mau kawin kan suka ngundang. Apa? Mengandung, dilarang makan yang keras-keras. Oh, betul, Pak. Seperti. Seperti apa, Pak? Batu kolar. Mati, weh. Nah, itu nggak baik. Iya emang nggak baik, benar. Bagus Pak, terus Pak. Harusnya makan yang adem-adem. Benar. Macamnya seperti lumut. Pak, saya ini dianggap ubur-ubur apa? Tenang. Emang calon istri saya percis Mas Koki. Tenang. Yang penting kan kawin, terusin Pak. Iya. Sekarang dua-duanya pengantin. Harus mengikuti pembicaraan Aye. Jadi aneh harus mengikuti pembicaraan Ente. Ya. You harus tahu. Doh, saya ini nggak tahan dari you. Ini dari Arab ke London, dari London ke Arab lagi nih. Ya. Mulai. Saya ikutin juga Pak ya. Iya. Kamu sebagai saksi. Iya Pak. Betul. Ya. Satu, dua. Pelan. Iya. Saya orangnya menikut aja orangnya. Satu dulu. Iya satu. Binatang toples itu pink. Pak, kenapa? Saya ngikut, saya bareng ngikutinnya. Bareng berdua. Apa John? Ini sih penghulu giliran makanan melulu nih. Gak apa-apa, ikutin aja, gak apa-apa. Pin, ayo 1, 2, 3. Ayo. binatang toples itu emping. Terus terlancar. Terus pak. Kedua ya. Binatang dapur itu kucing. Asik gak asik? Binatang dapur itu kucing. Enak ya? Enak. Iya enak. Yang ketiga. Binatang laut itu kepiting. Binatang laut itu kepiting. Orang rumah sakit itu orang sinting. Brengsek. Gak ada. Tenang aja ikutin. Mau kawin apa enggak? Ini penghulu apa bukan? Sudah tenang. Sudah. Makanya jangan suka sesambar-sambarnya gini. Iya. Saya ikut di emping deh. Ayo. Garam itu asin. Yang manis itu gula. Ini belum pernah melintir nih orang ini. Pak, ini penghulu apa bukan sih, Pak? Sudah. Bapak itu penghulu apa bukan sih? Kok curiga? Orang lagi ngarit. Ya, tukang ngarit, John. Lo gak mikir dulu sih. Habis main tarik aja. Udah deh, kalau gitu kita cari penghulu yang benar aja deh. Kita kain di penghulu, di tukang ngarit. Tukang ngarit. Iya. Udah sabar, Joy. Ayo, kita kain di sana aja, yuk. Dengan ini, Jayakarta Group mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu.